Telana Nyar ya, Telana Nyar Z. Dot, satu lagu lagi Dot, Telana Nyar Dot. Ya. Ya, Telana Nyar dulu. Silakan yuk, kita mainkan bersama. Romansa, yes. Satu lagunya adalah Anyar ya. Di atas sejati semuanya, Winong Kidul, thank you, Budi Putra Los. Terima kasih Bapak. Sesyalom Bapaknya dalam Anyar dikasih ya. Kembang tebu singkat perkawinan, saksi bisu sing tak dikenangan. Prasetyamu kui mung kiasan, tresnomu saiki wes ilang. Kuning dalan nanyar kowe karo sapa, aku ngerti dewe ning ngarepe mo. Oh, sesuai dengan pesan Mas Tarno, sesuai dengan pesan Pak Haji Nursan ya. Sekarang ya, saatnya kita untuk bersuka cita Mas Tarno ya. Terima kasih sekali lagi, thank you.